Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم نيكي آيات رحماء بينهم sering-sering diulang-ulang malah si Ahad niko diulang malih kali Al-Habib Tahir bin Abdul Al-Kaf Masya Allah رحماء بينهم sebab niki termasuk sifat-sifatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum rohama'u bainahum. Jadi para sahabat itu Masya Allah saling mencintai, saling menghormati, saling mendoakan. Rohama'u bainahum. Luar biasa, luar biasa. Sahabat. Tarauhum ruka'an sujadan yabtahuna fadlan minallahi waridwana. Niki sering kula pireng para habaib ulama salafus saleh, ulama-ulama tokoh ahlussunnah jamaah mengatakan rohama'u bainahum, saling menghormat, saling mencintai, saling mendoakan. Sahabat, monggo dipuntir. Tarauhum rukkaan sujadaya bertahuna fadlan minallahi waridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Masya Allah, wajahnya tampak bersinar, tampak bersih. Masya Allah, luar biasa. Ini kusin Allah Ta'ala. Bukan sakit penusun dhamma, bukan sakit. Min atharis sujud. Zalika masalahum fit Taurat wa masaru fil Injil. Kazarin akhraja syatahu fa'azarahu fastaghladu wastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihil kufar. Wong kafir cek montok-montok, wong kafir cek mangkel, wong kafir-kafir cek hasud ningali dateng kerukunannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki dawuhnya Allah Ta'ala, firmannya Allah Ta'ala sudah sapa pun terkenal. Lajeng kanjeng Nabi dawuh, ashabi kan nujum bi ayyi wabtadaitum ihtadaitum. Sahabat ini lho koyok lentang, walaupun bedanya antara yang satu dan lainnya ada perbedaan. Ono sing luwih kuat sinarnya, ono sing luwih mencorong, orang yang luwe redup macam-macam. Yang ada TKT. Tapi yang empat niki enggak ada bandingannya. Maka Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu lan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajhah. Ini enggak ada bandingannya sudah. Dibaleni ini kali ulama-ulama rohama'u bainahum. Kula nate crito, insyaallah 10 tahun yang lalu Kulo kalamarhum Al Ustadz Haji Nasihin Dur almarhum sowan dateng Al Habib As Sayyid Al Alim Haib Usin bin Abu Bakar bin Usin Asekat apaipun Al Ustadz Al Habib Ahmad bin Usin bin Abu Bakar Asekat. Baga almarhum Haib Usin ini buka kitab Bejo Tengsan Isin almarhum Nasihin kitab ini kitab tulisan tangan, tulisan tangan. Tapi isinya luar biasa. Coba aja saya baca ya. Bocok kali Habib Usin Bewakar. Kesimpulan nih, wadan idap nih wau, bahwa kalau ada wali nih Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala setingkat kali Imam Junaidi rojone wali, Imam Junaidi rojone wali 25 ono wali selawi yang wali itu setingkat Imam Junaidi keramati mulia nih dibanding satu sahabat siji sahabat si mulia sahabat niki sahabatnya kasar. Saya tidak berani katanya, Habib Usin, tidak berani sahabat yang jelek tidak berani saya. Sing kasar. Jadul sahabat keras kata ini. Niku dibanding selawi wali setingkat Imam Junaidi masih mulian sahabat satu sing keras di wali. Ngoten Pak, masya Allah, masya Allah luar biasa. Di baleni di al-Ahad ni kok. Kali Habib Abdul Mak, Tohir bin Abdul Al-Qas, masya Allah. Mengapa begitu kata Abu Thohir? Sebab para sahabat itu masya Allah mendapat sinarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat kemuliaan Rasulullah Sallam, nempel nang jiwanya para sahabat. Bayangno, tiap hari sahabat melihat wajah Rasulullah, masya Allah luar biasa, luar biasa. Kanjeng Nabi sholat sahabat si makmum. Kanjeng Nabi ndonga sahabat si ngamini. Betul? Kanjeng Nabi sing ceramah sahabat yang mendengarkan. Kanjeng Nabi berjuang sahabat sing bantu dan sahabat. Walaupun kerasnya bagaimana terus Habib Thohir Al-Qas itu tetap masih mulian para sahabat daripada para wali dan nyotara. Selawe wali setingkat Imam Junaidi masih menangan sahabat sing keras kalau bau. Niki kula eling-eling mawon nih masyaallah. Sudah 10 tahun yang lalu. Mini dinten Ahad baleni Malik Ali Habib Thohir bin Abdullah Al-Qas. Kula ngriku bak undangan pembukaan ma'had Babul Khairat. Kula Al Habib Syekh bin Ahmad As-Sakaf Al Habib Izzat bin Ali bin Salim bin Abu Bakar Habib Hashim ya Al Qaf Ami Abdul Qadir Ghanim kemudian izin lagi kulak Al Fajr Jambak Munir dan Munir izin kan namanya yang satu Ahmad masya Allah luar biasa asal ini ki Ebtoh ini ki buat bahas masalah si ah. Sebab undangan ini ke pembukaan ma'had Babul Khairat. Buarang diserang ambil orang bagi-bagi. Orang bagi teko. Iki kemasalah sih ah kurang lego aku. Ika saintek-intekan alhamdulillah. Aku ketahuan pulang. Ketahuan nijar. Akhirnya balik masalah si amali. Jadi beliau. Ono orang si abodo. Gak ngaji. Ini gak tahu ya. Iya. Ana si bodho gak ngaji. Lah kiai nek awal wong Jawa. Jare kiai ne kon iku he murid-murid. Lek sampeyan subuh aja sampe luwe saka jam 05.30. Sing awal. Sampeyan subuhmu. Diulang-ulang niki. Kali kiai akhwat Jawa niki. Lah sik niku ngoten, wah eling-eling ae. subuh setengah lima, subuh lagi ngomong-ngomong siah, tak ngerti asal-asale. Nah, ada si Kitino, rukiah ini sembahyang jamolu, jamolu isu. Jadi si yang goblok ni pun, ya si kiai ini. Aku dah kawan pengen subuh setengah lima, dia jamolu. Tak ngerti. Lek kiai ini sembahyang juga sembahyang subuh sembahyang duha. Iku sing goblok kiai ini apa si ae? Eh? Ya si ae goblok. Rasane kiai ini sembahyang subuh jam 8 itu bukan sembahyang duha. Oh ngono ta goblok kon. Pinteran sampean kabeh niki kalau ngaji. Cerita malih, Habib Thohir bin Abdul Al-Qad. Ana si goblok ngaji teng Kiai Akwal Jawa. Urang petang bulan poso bareng ngaji niki masjid sani iki wetara akhir Recep Ruwas poso. Oleh besok poso aja moka lho. Nek kon moka sane dosa wajib kodho kon gak denda poso setahun. Kae nyauri poso dina rokan wae. Dileng-eling amisi sing goblok wae. Kebetulan sisi iki dijak yai ini nang Jakarta. Ana Jakarta karo yai ini kemangan. Jadi sing dia goblok mang. Lih. Ya si kiai iki. Aku gak le moka. Tapi dhewe kemangan entek rong piring. Ya napa yai? Kok moka sampean? Goblok jadi kiai ini. Afi oleh mangan, buko oleh moka kronak musafir. Ngerti ya kon? Oh. Musafir dah. Iya musafir oleh moka. Nyebun kon, ndek pelang piring. Lagi dan mangan. Jadi sampean kali kula selama hidup ini mari kita berusaha untuk mencari ilmu sing manfaat kanggo sangune ibadah. Sebab Habib Thohir mengatakan wong sing alim ku tingkate besok luar biasa. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pirang-pirang derajat. Saman alim-alim kanca-kanca kabeh besok no akhirat itu masya Allah tingkat air tirang perang derajat diukur sama derajat ini ku. Padahal orang main masuk surga dikit derajat tapi sama yang cukup derajatnya orang-orang sing ilmu punya ilmu. Padahal dari Habib Abdul Al-Qadh satu derajat itu tingginya kepautnya podo karma bainas sama wajwal antara langit bumi satu derajat. Satu derajat gandingannya langit bumi satu derajat. Saya sepuluh derajat mikirannya nih. Saya ngerasa no. Muga-muga sedaya kanca kula sing hadir dipun paring ilmu sing manfaat dene Allah Taala. Dilakoni ilmune kanggo sangune ibadah. Iki oleh-oleh kula dateng Ma'had Babul Khairat Lawang. Dan saya mendengar Mas Min seneng kula ngati-ngati seneng kula ngrungokno. Orang alim. Kehebahan kula. Kedua, wonten gini. Langgar PPAP. Ya. Al Habib Al Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Husain Asegaf putrane Al Habib Ahmad bin Husain. Niku nate cerita kintongen niku. Malam mah cerita wonten nggih PPAP. Setengah saking adile pun Khattab radhiyallahu an. Batin luar biasa masya Allah. Niki. Tapi ya betul kitab itu lah betul kitab ini. Wa akhrajal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadhil Usul an Madkhul qala wa kana baina rajulin minal munafikina wa rajulin minal muslimin munaza'atun. Ana wong lanang Islam mukmin gegeran mek wong lanang munafik. Krungokno niki. Ana wonten tiang jaler mukmin muslim gegeran kali tiang munafik. Ampun dua orang ini ki lapor tengah jenati wadul putusan, minta putusan. Bagaimana Muhammad? Oh munafik, agak lagi Rasulullah munafik. Ya Muhammad, ngene. Putusan lagi dari munafik itu. Lah kanjeng Nabi Pak tidak ngomong kecuali wahyu Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi mboten jawab. Bisa jawab kalau benar wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oh kon salah munafik. Cepen riki lho. Mboten kanjeng Nabi. Kak terima. Mboten terima. Bishayin fa'ataya Rasulullah Rasulullah sawan dengan Nabi fa'kodo al-munafek munafek kalah sebab salah pantol aku ila bakar bakolah gak cocok aku ambil putasnya Muhammad ini nah bakar gimana ternyali al-bakar aku gak wani mutus no kan jenis mutus no no kok gak wani aku. Faqala ma kuntu li'adhiya baina man raba an qadir Rasulullah. Aku gak wani sebab Rasulullah mutusno iki menang. Kon kok ngengkel ae munafik. Fantolaqa ila Umar. Umar iki. Adik lho, masyaallah. Dirani Umar Al-Faruq niki. Mengapa Umar Khattab radhiyallahu anhu dijuri Umar Al-Faruq niki? Sowan kan lho lho. Lho nene he. Aku Umar. Nah Muhammad. Jadi keputusan. Apa nama masalah ini? Koncoku ini. Masalah tanah, masalah utang piutang. Lho jangan jadi Nabi. Iki semenang. Aku kalah. Terus apa? Gak puas aku. Aku jauh keputusan gak jauh bakar. Lho jadi bakar. Aku kalah. Iki menang. Si Umar kata terus Allah Umar mbok. Kata Umar. Fakos soalahi wakola Umar. Cerita. La tak jala hatta akhroja hatta akhroja ilaikuma hatta akhroja menunggu kita ya. Ojeknya kira kan aku tak mal bunsik. Mal bujo pedang. Jawa pedang. Jopo pedang. Limang sing butuhan iki lho. Langsung diketok gulune, Pak. Padakola masuk rumah. Wastamala fi al-saifi, pakaraja. Jopo pedang. Nggih. Faqata al-munafiqo. Langsung para khatam niku memenggal gulunya munafik. Makola. Jadi komentar meratap. Hakada agdi baina man lam yadha fi qadar fillah sallam. Ya iki aku mutusi wong ajeng aku mutus sing ngene sik gak nrimo ae. Padha abang bakat ngene gak nrimo ya iki tak mutusi. Apa ketok gulune glondong dasi. Ya Allah. Ya napa sampean? Fata Jibrilu. Jibril langgar Rasulullah. Faqala Muji Jibril radhiyallahu anhu alaihi salam. Faqala mata Jibril ke Nabi, inna Umar Muhammad Umar mari mateni wong munafik mang. Inna Umar faqad qatala ar-rajula afarraqa Allahu bainal haqqi wal batil. Allah Ta'ala memisah memilah barang sing hak dengan barang batil ala lisani Umar perantaraan keputusannya Umar. Sejak saat niku para bapak Umar fasumia al-Faruq. Masya Allah Umar al-Faruq malah orang-orang ulama ahli sunni yang betul-betul gotek sunninya mengatakan Al-Faruq yang agung. Al-Faruq yang agung sanggung oleh muliakan para ulama-ulama dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dadadong si A ini menuduh Umar itu di penyakit yang gak bisa sembuh kecuali diomba ini mani doang lanang. Orang ajar ini. Yopo. Umar itu anak zino. Jadi ya Allah innalillah wa ilajuhu. Masya Allah. Cici cinten Umar ini berarti ke masjid. Kemudian koncon ini dituntun kau ini diperkes tangan. Ya Allah. Arsiliyadaya kuflal fitnah. Pujian ini lho. Ya Allah Umar. Celotakan ku iki. Ya kuflal fitnah. Hei kunci ini fitnah. Selagi Umar masih ada fitnah. Tidak terjadi. Barulah Khalifah Umar sedo. Kerembu Abdullah bin Sa'd mulai metu. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Masyaallah. Sayangnya berkat itu tidak sampai selesai memimpin masyarakat Islam Madinah karena terbunuh oleh siapa jenenge Abu Lu'lu'ah. Lek kita niki Al-Karam Sadasir Abdul Qadir Al-Ghanim lek kita dungo wasyurna ma'asyuhada wassolehin ngotin kita niki wan nyabiyin wal mursali ngotin kita ni Allah kusti besok lagi kena akhirat menkubalakan yang sing soleh-soleh wong sing sebut panji syahid wong kurbae para nabi para rasul ngotin lek orang-orang si'ah. Gua enggak tak pisi dinil. Kenapa? Masya Allah, ulama Syiah ni ku bukoplok, bukendeng yo. Bukendeng ketinggalan ini. Abu Lu'lu'ah ku telu kesalahan ni. Siji orang Majusi. Akhirnya wong sing nyembah geni api, irang. Jadi pertama kali irang ni ku daerahnya orang Majusi. Negaranya orang muji orang yang menyembah api. Abu Lu'lu'ah niki. Siji. Loro Abu Lu'lu'ah niku mateni 6 sahabat termasuk Ratab radhiyallahu anhu. Lama mateni bunuh diri. Telu Pak. Oh Majusi mateni sahabat bunuh diri. Ngono niki lho. Ulama-ulama Syiah, al-masyhur Abu Lu'lu'ah. Ngoten dengannya ini. Ya napa niku? Lek kula kali sampean, Allahumma syurna fi zumratil muttaqin wa syu'adz salim. Ngoten, Pak. Lah mriko niku, Allahumma syur Abu Lu'lu'ah iki apa ya apa niki? Apa gendeng kok goblok betul reti. Nyatane muni ngono. Masyaallah. Mereka ni kanjeng Nabi dawuh, yukhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Yen kula kali sampean Al-Mukarram Sebasir bin Abdul Hamid Suhaimawan lek cinta kali para habaib khususon Habib Ahmad bin Husin berbagai segap Habib Syekh bin Ahmad Habib Zaid bin Husin Suhaimawan besok muka-muka kita niki dipun kumpulakan kali para beliau-beliau niki ini wonten ing swargane Gusti Allah walaupun tidak sama tidak apa-apa wis. Jadi orang Jawa gendeng-gendit niki sebagai pembukaan pengajian iki para bapak lan oleh-oleh kula ngaji seteng ngene lawan mendengarkan ceramahipun Al Habib Al Ustaz bin Thahir bin Abdullah Al Kakak melo iki ini juga. Masyaallah. Oh iya, tinggal dari male. Jadi nih Habib Thahir iku sangat-sangat gobloke wong Syiah jarine. Oh, ten iku. Kalau gak ada kitab e. Kitab orang Syiah mengatakan, koni kuojo gae pakai nirem. Sebab pakane remu, pakane Fir'aun. Kitabe ada. Kitabnya ada, punya kitab saya ya. Dilemno ora dirasakonim. Jadi kawet tahir al-kaf, kok dikojok gawe pakane ireng. Sebab kan ireng pakane Fir'aun, saiki nyatane ireng-ireng kabeh, ya Allah. Niru sapa? Yahudi, jelas. Jelas guys. Iki lali kare. Omane, omane, omane. Ya napa ngoten niku? Lah iya, kok jelas arek kawok. Wawok lho ni masyaallah. Ulama ilmu ning ngene, tindakane ngene. Mun dia malih. Masyaallah, masyaallah. Mergane mereka-mereka si Arabidan tertutup hatinya. Habib Syekh bin Ahmad wis mati Pak. Nau makku teng 20. Ndak bisa kae sembudur, kae sembudur. Mun ngoten, ndaknya sembuh wis. Wis mancep nang ati ini ngoten dari ini. Wis mancep nang ati ini ya Allah. Lek saya mati koyo ngene ya opo gitu. Bumi gak nrimo. Kok cerita kula niku ngene swayo. Ono si I mati meduk mulai jam 7 sampai asar gak tutuk-tutuk jero munggak maneh jero polungane terus ngono jadi sing ngeduk gak mari mati teh trepokna wis masyaallah ya napa ya napa ono si I mati ngono kada sing nyelamat ambune masyaallah ambune arus naudzubillah apa sebab Allah taala gak terima. Kenapa? Karena mereka-mereka mencari sahabat. Karena sahabat itu pilihannya Allah Ta'ala untuk kanjeng Nabi. Inna Allah ikhtaro li ashabi ala jamil alamina. Ngoten jadi ini. Saatnya Allah Ta'ala iku milenu kanggu aku. Sahabat-sahabatku yes. Jadi iku untuk kanjeng Nabi. Itu pilihannya Allah Ta'ala. Pak Nur, Pak Nur. Nopo. Pinten, pinten, pinten sama kanjeng Nabi. Piro, kiro, kiro kanjeng Nabi niku. Sing jelas, papat niku khalarijin. Sing jelas, sing yakin masuk surga 10. Tapi keseluruhan kanjeng Nabi niku ndak kurang daripada 40,000 sahabat. Lebih niku lebih. Niku 40,000 niku waktu haji wada. Ningali kanjeng Nabi. Nabi walaupun tidak ketok satu persatu. Mereka tampak sahabat. Alhamdulillah. Lah ubah-ubah andur. Kulang itu. Dia kanjeng Nabi tapi event. Tidak. Boten, tidak termatu. Sebab sangat-sangat sahabat itu adalah kepiahi kanjeng Nabi. Kepala jenis kanjeng Nabi masih hidup. Ya itu kan sudah meninggal. Sekarang sudah meninggal. Ini kan hadu habi emang gue kita mulia. No. Kita muliaan warahaba, insya Allah sama dengan muliaan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, alhamdulillah. Kak terosrek kurang 15 menit. Mari baca. Alhamdulillah. Mungkin terakhir monggo tawassul. Nyuwun ridhani Allah Taala. Arab-arab rahmati Allah Taala. Arab-arab syafaati kanjeng Nabi. Lan Arab-Arab barokah pada sahabat. Tawassul yang paling gampang ya Rasulullah ni itu. Tawassul hebat. Tawassul datang ke Nabi dan ahli Rasul pada sahabat ya Nabi. Monggo menani gitu. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Niki dengan nani niki kalau cara kenal dan gini aswaja. Waktu niko dengan ini PPAB niki semakin enter terjemahin. Oh, malam karam sedasir, gak kan jauh, ya Allah. Hari ini insya Allah gini, tutul yang kemali, hebat, hebat gini. Nanti gini pun dibaca. Wa akhraj al-Zain, an berkhattab radiyallahu an, marfu'an, marfu. Saat itu, kanjeng Nabi. Jadi bagi-bagi kanjeng Nabi, marfu. Aku nyuwun nang Allah Ta'ala, Rabbi. An ikhtilafi ashabi min ba'di. Gusti, Gusti Allah, atas pun di kula mangkene pecah. Para sahabat kula niku khilaf, suloyo. Ndak apa-apa Muhammad. Asal suloyo masalah furu'. Masalah ibadah. Karena asal usul tidak semua sahabat sepakat. Tuhannya Allah Ta'ala. Al-Quran ya Quraniku. Nabi kanjeng Nabi. Niku sedoyo sahabat sepakat. Siti orsi Rabi itu siti nari. Quran itu apa? Palsu. Oh, itu dari Pak. Ya nopo Rabi itu ini. Ya nopo Rabi itu ini. Semua sahabat sepakat. Tuhan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad. Quran Al-Quran Karim niku pun. Lalu kiblat di kiblat niku. Fawalli wajah kasyat terlalu masyarakat gini kuwes. Masalah khilaf, masalah buruk iya. Sing paling ono, rung ono. Sing paling kata perbedaan masalah buruk niki hukum niku antara berkhotbah kali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi ilmu hadis ngalah pis. Kon elo pendapat umat khotbah. Oh, tebak saking oleh menghargai. Bayangno, kata kalau baca kitab. Dadi sing paling sering niku napa niku istilah niku antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kali pada khotbah radhiyallahu anhu. Tapi ngalah Ali bin Abi Thalib. Yen apa jawab Allah Ta'ala? Fa'uha ilayya. Monggo Allah Ta'ala wahyi nang ingsun. Ya Muhammad, inna ashabaka, masya Allah. Ya napa niki? Ya napa niki? Aja dicaci maki lain sampean. Hati-hati sampean. Walat sampean. Kata begini, pati mati bungok-bungok. Tadi mati yang boleh basin kata pak hati-hati teman-teman hati-hati. Mugam ke sedoyo kocok-kocok lo dulu-dulu kalau saya hadir mugam ke tetep mati husnul khotimah meto iman meto islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ya Muhammad, in ashabaka indi biman zatin nujum. Muhammad ruwa Muhammad sahabat kabeh sahabat lu kaya lentang. Walaupun antara bintang satu dan lainnya beda sinare, ono sinarnya itu rada redup, ono sing bersinar langsung kuat sinare, padha ae padha, kabeh bagus. Oh, tenan pernyataane Allah Ta'ala. Datang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabi indi manjunjum minas sama ba'dha aqwa min ba'din, hanya saja kata-kata luwih mulya, luwih pinter, luwih ahli padha ngoten. Walikullin nurun. Pokok bintang pak lentang tetap masih ya apa cahaya nurun aja cahayanya masih redup sahabatnya jadi lalu kalau cerita Al-Mukarnas Basir ono wali Selawe setingkat Imam Junaidi rajane wali dibanding sama siji sing kasar sing rajem nang sahabat itu. Apa sebab? Sebab sahabat niki kena sinare napa niku nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu lupa dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Faman akhada bi syai'in. Siapa orang yang mengambil satu hukum saja. Mimma hum alaihi. Dari hukum-hukum sahabat. Min itlafihim. Iki sahabat ngini. Sahabat ngini. Ya apa iki? Dari Allah Ta'ala. Bahwa indi ala hudan. Ojo khawatir. Dua-duanya kabeh bener. Alhamdulillah. Sing paling kata hukumi pak. Percaya sampean. Niki hukum yang dikeluarkan oleh Isya'at. Sidang Isya'at radhiyallahu anha. Seperempat hukum-hukum syariat itu diambil dari Isya'at radhiyallahu anha. Umpama ono kitabe. Ada kitabnya. Ulamanya ada. Ditiru boleh. Taklid boleh. Abu Aisyah termasuk pencinta mutlak. Cuma sayangnya kitabnya ada, ulamanya ada. Yang empat niki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, rahimahullah taala masih ada. Mekah Madinah, di Baghdad Mesir lengkap. Mungkin lo mengikut, mungkin di Mesir ada kitab Mazhab Aisyah. Hey, beli, baca. Hasil pak, hasil. Ema apa? Nama budaya itu ada ini? Mari. Jadi umpama ono uwa mengambil salah satu hukum dari persahabat. Bener. Bener. Ala hudan. Kola. Nabi Dawud. Ashabi kan nujum. Bi ayik tadabu ihtadaitu. Niki wonten kitab Hayatus Sahabah juz 1 halaman 6. Yang kedua, monggo dilu tas nggih, yang kedua. Akhraja Aidan Anas radhiyallahu qala. Qala di sallallahu alaihi wasallam, Anas anakku, anak angkat Kanjeng Nabi. Ya bunayya, hei anakku Anas. In qadar talakon isona. Lekon isona Anas antus biha. Kalau anda pagi-pagi watumsi sore-sore walaisa fi qalbil ghisyun, dalam hatimu tidak ada unek-unek, tidak ada dendam pada seorang, lakonono fa'al. Ghisyun niki niki kak masih angin niki takabur, hasud, dendam, benci, macam-macam ini orang-orang Syiah. Kita insyaAllah tidak niru sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina bil iman. Ustaz Nafal nggih, pimpinan sajane iki, wis tuwek. Pimpinan sajane iki temenan iki. Mereka boten ngisem masyaallah hasud kibir. Normale niku riya wis macam-macam wis. Dendam macam-macam mereka. Kan waca buku karangane Sudagiri. Dibangun atas dasar kebencian, mboten. Ya sekiri. Iki mboten, Anas. Lek kon isu-isu sore-sore, atimu gak ada hisun. Unek-unek. Ya hadir fa'al. Ah, ikhlas hati ini, sabar hati ini. Lek sabar ini karena piro ganjaran buat nenten. Karena hitungan innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab, gak ada hisab. Sembahyang seono, sembahyang sekali sembahyang 10-20, poso ngono haji, terus sabar boten, biologi kisah. Cuma kalah, ya bunaya, lu ngonik lu, Anas kelaku aku. Lan kelaku sahabat-sahabat tu tirun, lu ngerti pak, sahabat diku, niru kelampani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkaten, mengguas mangkit, kita akhiri tawasul. Ya Kanjeng Nabi kelaman Rasulullah bareng-bareng lho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah salamun alik, ya rafi'asyani wattaraji. Ya Rasulullah salamun alik, ya rafi'asyani wattaraji. Atfata ya jiratal alamin, ya uhailal judi wal karam. Go. Ya Rasulullah taraji, ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani wa taraji, ya adbatayaji total alamin, ya uhailal judi wa alubait alubaitil mustafa turi hum amanul ali badzakiri alubaitil mustafa turi hum amanul ali badzakiri shubbiu bil an jumizuri mislama qad jaa fi sunani, ya Rasulullah ani wa taraji, ya uhailal judi wal wasafinul linajati idha hitam min tufani kulli adha wasafinul linajati idha khifta min tufani kulli adha fanju fiyala takunu kada wa tasim billahi wa ini ya Rasul. Ya Rasulullah salamun alaih kawbi asani wa daraji atfatai raji kotal alamin ya uailal judi wal karami rabbi fa'ufanna bi barakatih wa dinal husana bi hud matim rabbi fa'fa nabi barakatim wadinal husana bi'ud matim wa amitana fi tariqat wa mu'afati minal fitani ya Rasulullah ya Rabbi Hassani Taraji ya Rasulullah salam lik ya Rabbi Hashani wa Taraji asad sayyadi rabbal alamin ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman dan undangan mengharap kehadiran Bapak Saudara dalam rangka pengajian keliling yang diselenggarakan oleh Jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang tanggal 23 Jumadil Ula 1433 Hijriah atau 14 April tahun 2012 Masehi pukul 19.45 waktu salat Isya tempat Masjid Sabilillah Bekaca. Acara pembacaan selawat ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Nur Khalis Mustari dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sikaf. Atas keperhatian dan kehadirannya kami haturkan jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inkalaf wa lafiyah wa al-mu'abadat kamitun namil akhirah. Allahumma zidna izman nafi'ah wa amala mutakubala wa rizqan halam rasiyah. Allahumma ja'ala awladana talamidana min alilmi wa ilil khair. Fala taj'alna wa'iyya min syairul bair. Rabbana hablana min azwajina wa zibqtana amah. Rabbana atina fi dunia hasana wa bilakhita hasana kena azaban nar. Wa adakhirna muradiyah azabal alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha.